Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan daras kitabul ilm karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih di tengah-tengah pembahasan sebab yang pertama yang dapat membantu dalam proses talabul ilm, yaitu ketakwaan, at-taqwa. Telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah definisi takwa, penjelasan tentang takwa kepada Allah, begitu pula ayat yang menerangkan faedah apabila orang itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu makna takwa? Ada yang bisa menyebutkan apa itu makna takwa? Naam. Taqihi minhu, ahsan, taqihi minhu. Ayyaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Ahsan. Seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takuti pelindung, tameng yang dapat melindunginya. Taib, kalau demikian mana takwa? Lalu apa makna takwa seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ma'asih, ahsan. Ayaj'al al-'abdu bainahu wa baina ma yakhshahu min 'adzabillahi wa sukhthihi wiqayatan taqihi min dzalik. Seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia khawatirkan, kemarahan, kemurkaan Allah, pelindung yang dapat melindunginya. Dengan apa dia mengambil pelindung tadi? Dengan cara dia melakukan ketaatan, meninggalkan larangan. 6. Apa makna takwa jika bersanding dengan albir? Siapa yang bisa menyebutkan jawabannya? Apa makna takwa jika 6 takwa bersanding dengan albir? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Am ghairuk? 6. Menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus apa makna albirnya? Ahsan. Melaksanakan perintah Allah, takwanya bermakna meninggalkan larangan. 6. Kita masuk pada faedah yang pertama dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. من يحفظ قول الشافعي رحمه الله؟ Siapa yang hafal ucapan Syafi'i tentang dirinya yang sedang jelek hafalannya saat itu? Ghairuk. Man lam yujib. Alladhi lam yujib. Fadal. وقال اعلم عاصي احسن ومن ايضا من apa artinya syakawtu ila waqi'? Ini apa artinya syakawtu ila waqi'i su'a hifzi? Menulis? Hah? Menulis? Taib, sebelahnya. Apa artinya syakawtu ila waqi' su'a hifzi? Bawa buku. Bawa pulpen. Apa artinya syakawtu ila waqi' su'a hifzi? Pojok. Naam. Itu iya, antum yang noleh barusan. Naam. Itu nama antum. Siapa namanya? Sebelahnya Zakaria. Taib. Ajib ya Munzir. Dijawab. Apa artinya syakawtu ila waqi' su'a hifzi? Siapa yang mengucapkan? Siapa yang berkata demikian? Indak. Naam, bin Jabal. Hah? Apa yang dikeluhkan? Jeleknya hafalanku. Naam. Ditulis ya. Jangan malah main-main di majelis. Syakawtu ila waqi'i su'a hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asi. Saya mengeluh kepada waqi' tentang jeleknya hafalan saya. فَأَرْشَدَنِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي. Maka waqi membimbingkan saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Siapa yang mengatakan demikian? Siapa yang cerita ini? Hah? Siapa yang cerita ini? Saya mengeluhkan jeleknya hafalan saya. Syekh Utsaimin. Anam. Imam Syafi'i. Mas Musyafi'i. Mbah Antar. Mas Musyafi'i. Siapa namanya Syafi'i? Hah? Idris. Hah? Lah. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muthallibi rahimahullahu taala. Naam. Kalau Muhammad bin Saleh namanya siapa? Hah? Tadi yang ngomong Muhammad bin Saleh. Namanya siapa itu? Penulis kitab yang antum pegang itu, ya. Baik. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Naam. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala setelah membawakan ucapannya Syafi'i rahimahullah, wala syak annal insana kullama izdada ilman izdada ma'rifatan wa furqanan bainal haqqi wal batil. Tidak diragukan lagi apabila seorang insan semakin bertambah ilmunya, maka akan semakin bertambah pula pengetahuan dan furqannya, pembedanya. Semakin dia berilmu, semakin besar, semakin bertambah pengetahuan dan furqannya, pembeda. Bainal haqqi wal batil, antara al-haq dan kebatilan. Dia semakin mampu membedakan al-haq dan batil. Nah, semakin dia berilmu, semakin dia belajar, semakin bertambah pengetahuan dan pembedaan antara al-haq dan batil. Wad-dhar wan-nafi', semakin mampu dia untuk membedakan antara hal yang bermanfaat dan hal yang membahayakan. Semakin tahu dia mana maslahat, mana mafsadah, mana yang harus dia tempuh, mana yang tidak harus dia tempuh. Nah, dengan apa? Dengan ilmu. Wa kadzalika yadkhul fihi ma yaftahu Allahu 'ala al-insani min al-fahmi. Demikian pula masuk dalam perkara ilmu, perkara tersebut itu apa-apa yang Allah buka bagi seorang hamba berupa pemahaman. Artinya orang yang bertakwa Allah akan berikan kepadanya ilmu, Allah juga berikan kepadanya pemahaman. Dia bisa fahami, dia bisa mengerti. Jangan apa? Takwa. Maka kalau belajar, mempelajari ilmu, sebab yang membantu kita adalah ketakwaan. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Melaksanakan kewajiban-kewajiban, sholat berjamaah dijaga, hal-hal yang wajib baginya pun dijaga, ya, wajib baginya berucap yang baik, wajib baginya melakukan kebaikan-kebaikan, menjauhi larangan-larangan, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan mencela, meninggalkan mengumpat, meninggalkan omongan kotor, meninggalkan dusta. Enam. Ya, meninggalkan kezaliman. meninggalkan hal-hal yang dilarang. Bagaimana dia mau mendapat ilmu, bagaimana dia mau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pemahaman, jika kemudian dia melanggar perintah Allah, dia melanggar larangan-larangan Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Sholat demikian kondisinya, nah, bermain-main dalam ibadahnya, tidak serius dalam melaksanakan perintah Allah. Maka harus diperbaiki ketakwaannya kepada Allah supaya apa? Mudah belajarnya. Jangan suka menzalimi yang lain, mencela, mengumpat, memukul, menindas orang lain, temannya. Hati-hati terharamkan dari ilmu. In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kunci, sebab yang paling penting dalam membantu kita dalam belajar. Dan perkara-perkara yang lainnya, perintah-perintah Allah yang lainnya, ya, yang harus kita patuhi, yang harus kita kerjakan, dan larangan-larangan yang lainnya yang harus kita tinggalkan. Antum sudah pelajari, baik dalam bab akhlak maupun ibadah, maka amalkan hal-hal tersebut. Maka dengan ketakwaan pula akan Allah bukakan baginya pemahaman. Li'anna taqwa sababun liquwwatil fahmi. Karena takwa itu sebab kuatnya pemahaman. Maka antum yang agak sulit, kita mungkin ketika sulit belajar, maka koreksi ketakwaannya. Koreksi diri kita, koreksi hatinya, koreksi apa yang sudah diperbuatnya. Perbaiki ketakwaannya. Sebagaimana tadi Syafi'i rahimahullah mengeluhkan kepada Waqi', Waqi' pun rahimahullah mewasiatkan untuk meninggalkan kemaksiatan. Supaya apa? Gampang menghafalnya, gampang mempelajarinya, gampang memahaminya. Wa quwwatul fahmi yahsul biha ziyadatul ilm. Dan kuatnya pemahaman, dengan kuatnya pemahaman akan didapatkan tambahan ilmu. Telah kita pelajari pula pentingnya pemahaman. Maka orang bisa memahami sesuatu, maka akan bertambah ilmunya. Qala fa innaka tarar rajulain yahfadhan ayatan min kitabillah. Engkau lihat ada dua orang yang dua-duanya menghafal satu ayat. Min kitabillah, dari Al-Quran, kitabullah. Dua orang, dua-duanya sama-sama menghafalkan sebuah ayat. Yastati'u ahaduhuma ay yastakhrija minha thalathata ahkam. Satu di antara keduanya mampu untuk mengeluarkan tiga hukum dalam ayat tersebut, dari ayat tersebut. Sama-sama menghafal satu ayat, yang satu bisa mengeluarkan dari satu ayat tadi tiga hukum langsung. Wa yastati'ul akhar ay yastakhrija akthar min hadza. Yang satu lagi ternyata mampu mengeluarkan yang lebih banyak lagi hukum yang terkait dalam ayat tersebut. Kalau tadi orang tadi yang pertama tiga hukum dia bisa keluarkan dari ayat yang dia hafal, Yang satu lagi, yang kedua, bisa mengeluarkan hukum lebih banyak dari yang pertama. Hadza bihasabi ma atahu Allahu minal fahm, tergantung apa yang Allah kasih kepada hamba tersebut berupa pemahaman. Maka supaya kuat pemahamannya, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya bagaimana mungkin kita mau mendapatkan ilmu yang ilmu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan kita tidak mau, tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kitanya terus melanggar, kitanya terus tidak peduli dengan batasan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kamu begini, begini, begini, kamu jangan begini, begini, begini. Itu enggak digubris sama dia. Terus bagaimana mungkin dia mau mendapatkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mau belajar, maka tanamkan dalam diri kita untuk selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fattaqwa sababun li ziyadatil fahmi, maka takwa merupakan sebab bertambahnya pemahaman. Kok sulit ya saya memahami? Nah, kenapa ya? Kesehariannya malas, nah, enggak semangat, ibadahnya pun enggak semangat, malas-malasan. Bagaimana mungkin Allah mau bantu dia? Sedangkan dia sendiri enggak mau menjaga Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menjaga hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin Allah mau memenuhi kebutuhan dia agar dia faham, agar dia mendapatkan ilmu? Wa yadkhul fi dhalika aydan al-firasah anna Allah yu'ti al-muttaqiyya al-muttaqiyya firasatan yumayyizu biha hatta bainan nas. Masuk dalam perkara ini pula al-firasah, firasat, semakin tajam firasatnya, semakin tajam pandangannya, firasatnya, instingnya. Al-firasah anna Allah yu'til muttaqiya firasatan, Allah berikan kepada orang yang bertakwa itu firasah, firasat. Dengan firasat itu dia bedakan walaupun bahkan di antara manusia. Oh, ini orang begini, ini orang begini. Nah, dengan firasat yang Allah berikan kepada dirinya, karomah. Nah, sebabnya apa? Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu, dia merasakan, punya firasat. Bukan cuma orang saja, mungkin dalam suatu perkara, mungkin dalam suatu hukum. Nah, dia punya firasat yang tajam, yang diasah dengan ketakwaannya. Dia jaga firasatnya dengan apa? Takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga menilai dengan firasatnya dia bisa membedakan orang, bisa membedakan perkara. Qala fa bimujarrad ma yara al-insan, ya'rif annahu kadhibun aw sadiqun. Maka dengan sebatas dia melihat seseorang, dia tahu ini orang dusta atau orang jujur. dia ketemu orang, bahkan mungkin belum pernah jumpa, tapi dia orangnya menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, punya firasat orang yang dia ajak bicara ini pendusta misalnya. Orang yang suka berdusta atau sedang berdusta. Oh, ini orang jujur. Dia punya firasat ini orang jujur. Bagus ini orang. Ya. فبمجرد ما يرى الإنسان يعرف أنه كاذب أو صادق. Sebatas dia lihat saja, dia tahu ini orang jujur, ini orang dusta. Gitu. Punya insting, instingnya tajam, enggak main-main. Nah, makanya para ulama demikian yang betul-betul ulama. Nah, Allah berikan kepada mereka ketajaman firasat. Saya enggak merasa jauh kemungkinannya kalau si fulan akan berkumpul nanti dengan ahlul bid'ah, dengan hizbiyyin. Saya enggak anggap jauh bahwa si fulan entar lagi akan berkumpul dengan hizbiyyin. Enggak lama terjadi. Nah. Ya, enggak lama terjadi yang demikian. Nah, akhsha, saya takut si fulan termasuk begini. Kalau sudah dia berkata demikian, dikhawatirkan dengan firasat yang Allah berikan kepadanya, ilham. Nah, berupa firasat. Nah, artinya dengan ketakwaan itu firasat dia semakin tajam. Awab barun au fajirun, ini orang baik atau orang bejat. Ya, orang rusak. Oh, ini pura-pura saja, ini pura-pura baik, aslinya apa? Bejat. Ini orang, oh masya Allah, ini baik, ini orang kelihatan. Nah, mungkin dia tahu dengan gerak-geriknya, ya, dengan matanya. Allah berikan firasat kepada hamba tersebut. Hatta annahu rubbama yahkum 'ala asy-syakhs wa huwa lam yu'ashirhu wa lam ya'rif 'anhu syai'an. Bahkan sampai-sampai terkadang dia menghukumi seseorang. Dia hukumi seseorang dalam kondisi dia belum pernah bergaul dengan orang itu. Enggak pernah ketemu sama dia, enggak pernah bergaul. Tapi kok sebatas ketemu enggak srek hatinya. Ada apa sih orang ini? Aneh. Walam ya'rif anhu syai'an, belum pernah tahu tentang kondisi orang ini sebelumnya bagaimana. Tahu-tahu ada orang datang, merasa dia berkata ini orang jujur, ini orang dusta, ini orang baik, ini orang jelek misalnya. Di antara mana apa? Furqan, pembeda, firasat. Nah, Allah berikan kepada hamba ini yang bertakwa firasat yang tajam. Nah, dan termasuk karomah yang demikian, termasuk bentuk karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Semoga Allah jadikan kita semua hamba-hamba yang bertakwa, sehingga kita bisa membedakan al-haq dengan al-batil, an-nafi' dengan ad-dhar. Bisa membedakan mana orang yang kita harus pilih sebagai teman kita, dan mana orang yang kita harus jauhi sebagai teman kita. Bisababi ma a'tahu Allah min al-firasah. Kok bisa dia nilai orang itu, dia hukumi padahal belum pernah bergaul, belum pernah tahu tentang apapun dari orang ini, tentang orang ini. Sebabnya adalah apa yang Allah berikan kepadanya berupa firasat. Firasat. Maka jaga pandangan kita, jaga kaki kita, jaga tangan kita, jaga seluruh anggota badan kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan perintah-perintahnya. Dengan itu Allah akan mencintai seorang hamba. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, apa kata Allah dalam hadis qudsi? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Allah beri taufik kepada pendengarannya, Allah beri taufik kepada penglihatannya, Allah beri taufik kepada tangannya untuk berbuat kebaikan, Allah berikan taufik kepada kakinya untuk melangkah kepada kebaikan. Dengan apa? Melaksanakan yang wajib, menjaga yang sunnah-sunnah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu faedah yang pertama dari at-taqwa. Dan penting bagi kita tahu, karena itulah sebab yang membantu seorang hamba untuk mudah dalam mempelajari ilmu syar'i. Al-fa'idatu tsaniyah, faedah yang kedua. Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum. Apabila kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahan dari kalian. Qala wa takfiru sayyiati yakunu bil a'mali shalihati. Dihapuskannya kesalahan-kesalahan yaitu dengan beramal saleh. Beramal saleh, mengamalkan ketaatan. Fa innal a'mala shalihah tukaffirul a'mala sayyi'ah. Karena memang amal saleh itu menghapuskan amal kejelekan. Innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghanguskan as-sayyi'at, kejelekan-kejelekan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadisnya riwayat Muslim, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan kafaratun lima bainahuma majtunibatil kabair. Salat yang lima, satu salat dengan salat yang berikutnya. Salat yang lima tadi, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Wal jum'at ila jum'ah, jum'at kepada jum'at yang berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhan, ramadhan yang satu kepada ramadhan yang berikutnya. Antara keduanya, kafaratun lima bainahuma, menghapuskan apa yang diantara keduanya. Nah, sholat asar menghapuskan apa yang dilakukan dari sholat zuhur sampai sholat asar. Terus seperti itu. Yang satu kepada yang berikutnya sebagai penghapus dosa. Majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Taib. Berarti yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil. Taib, seandainya enggak punya dosa kecil. Seandainya enggak punya dosa kecil. Nah, maka kata para ulama rahimahumullah, kalau enggak punya dosa kecil, nah, maka akan diperingan dosa besarnya yang dia lakukan. Yang dia lakukan, dia banyak beramal soleh, yang dengan itu kemudian dosa kecilnya terkikis terus sampai enggak punya dosa kecil. Yang dia miliki dosa besarnya, maka dengan amal soleh tadi yang dia terus tekuni, terkikis juga dosa besarnya. Terus kalau habis dosa besarnya, apa yang dihapus? Kata para ulama, ditinggikan derajatnya. Ditinggikan derajatnya. Nah, maka itulah fadilah dari Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan dari Allah kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah lah pemilik keutamaan yang sangat besar. Naam. Maka bisa jadi dosa-dosa besar pun akan dihapuskan dengan amal soleh. Enggak cuma dosa kecilnya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadisnya. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu kepada umrah yang berikutnya penghapus dosa di antara keduanya. Naam, penghapus dosa di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Qala fal kafaratu takunu bil a'malis salihah. وهذا يعني أن الإنسان إذا اتقى الله سهل له الأعمال الصالحة التي يكفر الله بها عنه. Maka kafarah ini, penghapus dosa ini, dengan melakukan amal soleh. Taib, artinya seseorang apabila bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan baginya untuk beramal soleh, yang itu akan Allah hapuskan dengannya kesalahan-kesalahannya. Allah mudahkan bagi hamba yang bertakwa ini untuk beramal soleh, dengan dia beramal soleh kemudian dihapuskan, Allah hapuskan kesalahan-kesalahan dari dirinya. Allah mudahkan bagi hamba ini untuk beramal soleh. Allah mudahkan dapat ilmu, Allah mudahkan beramal soleh. Allah mudahkan mendapat ilmu, Allah mudahkan mengamalkan ilmunya. Itu balasan yang kedua. Wa yukaffir ankum sayyiatikum. Itu syarah keterangan Syekh Al-Utsaimin terkait ayat tersebut. Pada faedah yang kedua. Al-faedah tsalitsah. Faedah yang ketiga dari ayat tersebut. Wa yaghfir lakum, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni kalian. Apa artinya bi ayyu yassirakum lil istighfari wat taubati? Bagaimana caranya Allah mengampuni kalian? Maksudnya Allah mudahkan kalian untuk beristighfar, meminta ampun, wat taubah, dan bertaubat. Allah beri taufik kepada dia untuk meminta ampun, mengucapkan astaghfirullah, ya Allah ampuni saya, ya Allah saya banyak dosanya, ampuni saya ya Allah. Naam. Inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah aku menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah saya ya Allah. Wa taubah, dan bertaubat kepada Allah. Tubtu ilallah, aku bertaubat kepada Allah. Inni atubu ilallah, aku bertaubat kepada Allah. Nah. Dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadza min ni'matillahi 'alal 'abdi ay yassira lil istighfari wat taubah. Maka perkara yang seperti ini bentuk nikmat dari Allah. Bisa beristighfar, bisa bertaubat. Di satu sisi istighfar dan taubat ibadah, amal soleh. Ya. Orang kalau beristighfar, bertaubat kepada Allah, dia sedang beramal soleh. Di sisi yang lain, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Jadi dia beramal soleh sekaligus juga dihapuskan apanya? Dosa-dosanya. Bahkan termasuk amal yang terbesar, taubat, istighfar. Ya ayuhan nas tubu ilallah, kata Nabi Muhammad SAW. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum akthar min sab'ina marrah, karena aku bertaubat kepada Allah dalam seharinya lebih dari 70 kali. Nah, dalam riwayat yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Nah, maka hamba yang paling banyak amal solehnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hamba, maka kita pengikut beliau alaihi salatu wassalam yang tidak pernah mendapat jaminan selamat, ya, enggak pernah mendapat jaminan, ya, sudah diterima amal solehnya, dihapuskan dosa-dosanya. Nah, hendaknya terus meminta kepada Allah ampunan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta maghfirah, meminta ampunan, bertaubat kepada Allah termasuk nikmat Allah yang Allah berikan kepada hamba. Ayyu yassira lil istighfar wat taubah, Allah mudahkan baginya untuk beristighfar dan bertaubat. Jadi tadi manfaat, faedah dari bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan untuk mendapat ilmu, Allah mudahkan dia dalam memahami, Allah berikan firasat kepadanya, Allah berikan kepadanya pembeda. Kemudian Allah berikan kepadanya kemudahan untuk beramal soleh, yang dengan amal soleh akan dihapus kesalahan-kesalahannya, kekeliruan-kekeliruannya. Faedah yang ketiga adalah dengan takwa kepada Allah, Allah mudahkan baginya untuk meminta ampun, bertaubat, sehingga Allah akan ampuni hamba tersebut. Allah ampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Selebihnya kita akan bahas kembali pada pertemuan yang lain biiznillahi taala. Lebih kurangnya ana mohon maaf. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.